jalan sendiri. Menyusuri waktu, melepaskan semua tentangmu. Ketika ku ragu, menggapai hatimu. Kini tinggal hanya nestapa. Sesal ini kan mendera di hati yang kian garang. Mimpi terlebur debu terhempas waktu. Akhirnya